Laskar Buana, iki lo wong kandung Andi K D I T. Semoga Bang Andi. Adela. Wajahmu kini muram selalu. Betapa tidak, betapa tidak sedih hatiku. Coba katakan apa maksudnya, ku ingin tahu. Kasih sayang. saya.